وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى قوله dan perkataan pembuat nazam wa mungkiran alzim yaminan dan paksakanlah sumpah kepada orang yang mengingkari tuduhan. Di sini kita jumpai dua isim mansub, mungkiran dan yaminan. Kenapa fi'il ini menasabkan dua maf'ul? Jawabannya karena fi'il al-zama itu ya ta'adda ila muta'adi dengan membutuhkan dua maf'ul, karena dia adalah sejenis dengan akta dan kata. Maka zahir perkataan pembuat nazam menunjukkan bahasanya sumpah adalah menjadi kewajiban setiap orang yang mengingkari semua tuduhan, apapun bentuk tuduhannya. Ini adalah zahir keumuman hadis. Akan tapi sebagian ulama memberikan persyaratan. Sebagian ulama memberikan persyaratan hal tersebut dengan perkara yang yukdo fihi bin nukul. Yang wajib atau orang mengingkar tuduhan itu wajib bersumpah jika kasusnya adalah kasus yang yukdo fihi bin nukul. Dengan nukul kita bisa menetapkan keputusan. Ya, nukul artinya imtina anil yamin, catatan kaki, menolak untuk bersumpah. Jadi orang yang wajib bersumpah, menolak bersumpah, maka ada satu masalah. Jika orang yang wajib bersumpah itu menolak bersumpah, maka kita bisa menetapkan keputusan berdasarkan penolakan dia. Dia menolak bersumpah berarti dia mengaku salah. Jika dia menolak bersumpah maka dia mengaku salah. Nah, masalah apa yang jika seorang yang wajib bersumpah itu nukul, menolak untuk bersumpah dan lalu dia difonis salah? Jawabannya al-mal wa ma yuqsadu bihi al-mal. Masalahnya adalah jika kasusnya adalah harta atau maksud dengan perkara tersebut adalah harta. Wa amma ma la yuqdha fihi bin nukul, adapun masalah yang tidak bisa diputuskan dengan semata-mata dasar an-nukul, maka mudda'a alaih tidaklah bisa dipaksa dijamin untuk bersumpah. Karena jika dia pun misalnya nekat tidak bersumpah, fa innahu la yuqdha fihi, maka keputusan juga tetap belum bisa diputuskan dengan dasar dia tidak mau bersumpah. Wa inna kalal mungkiru fahal taridu atau turaddul yaminu alal mudda'i. Maka jika orang yang mengingkari tuduhan itu nukul, menolak untuk bersumpah, maka apakah sumpah itu dikembalikan kepada penuduh hingga penuduh yang tidak punya bukti wajib bersumpah? Pertama ini ada dua pendapat ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan la turaddu, sumpah tidaklah dikembalikan, dan ada juga ulama yang mengatakan sumpah dikembalikan. Yang benar anda hadam masalah ini kembali kepada hakim. Jika hakim berpandangan untuk mengembalikan sumpah kepada penuduh litihamihi ia hubilkan ibi, karena tuduhannya yang kepadanya, tuduhan si penuduh yang kepada orang yang dia tuduh bil kadibi, kalau orang yang dia tuduh adalah orang yang berdusta, walau bahasa maka tidak mengapa. Wa illa fal aslu, maka pada asalnya anal munkira, orang yang menolak tuduhan jika dia nukul dari sumpah, kudi alaih, maka diputuskanlah putusan yang menyudutkannya, menyudutkan orang yang nukul tadi. Misal contohnya, idza da'a fasun ala akha, jika ada seseorang yang mengklaim bahwanya si A punya kewajiban, faqal, si penuduh mengatakan, contohnya misalnya saya mengatakan inna fi dhimmatika li asratu ala fi dirhamin, sesungguhnya anda punya utang kepada saya sebanyak 10.000 dirham. Maka orang yang saya tuduh mengatakan wa talaba minhul bayyinata, meminta bukti, apa bukti kalau saya punya utang dengan anda. Maka saya mengatakan la bayyinata indi, saya tidak punya bukti. Maka kita katakan kepada orang yang dituduh berhutang, hendaklah anda bersumpah. Ternyata dia mengatakan aku tidak mau bersumpah. Fahuna naqdi ala hadzal ladzi nakala bin nukuli, maka di sini naqdi kita putuskan bahasanya orang yang menolak untuk bersumpah telah terjadi pada dirinya nukul. Karena dia telah nukul, maka kita putuskan yang menang adalah saya. Sehingga kita katakan padanya salim li mudda'i atau ta'ala fi riyali, serahkan kepada si penuduh 10.000 riyal. Karena jika anda benar bahwasanya anda tidak punya utang padanya, maka bersumpah tidaklah membahayakan anda. Dan penolakan anda untuk bersumpah menunjukkan benarnya dakwal budai, klaimnya tujuan orang yang menuduh. Fa'inkal, jika orang yang dituduh punya utang mengatakan aku ingin untuk menebus sumpah, aku tidak ingin bersumpah dan aku ingin bayar saja, fa'naqulullahu, maka kita katakan kepadanya tebuslah, bayarlah sumpahmu dengan membayar, dengan menyerahkan madda'ahul mudda'i alaika, dengan menyerahkan sejumlah uang yang dituduhkan oleh si penuduh atas dirimu. Itulah 10.000 riyal. Insanun akhar idda'a, ada si A yang menuduh si B annahu qadzafahu, bahwasanya B telah melakukan qadzaf terhadap A. Maka kita katakan kepada orang yang tertuduh, aku belum pernah melakukan qadzaf kepadanya. Maka apakah kita minta dia untuk bersumpah? Ini masalah qadzaf itu bukan masalah yang yukdo fihi binukul. Karena yang yukdo fihi binukul apa? Al-mal, wama yuksatu bihil mal. Apakah kita paksa dia untuk bersumpah? Maka kami katakan la nuhlifuhu, kita tidak paksa dia untuk bersumpah. Karena dia seandainya menolak untuk bersumpah, maka laydu alaih bin nukul, dia tidaklah dinilai nukul. It innal qadha bin nukul, karena keputusan hukum berdasarkan nukul hanyalah ada pada harta dan apa yang dimaksudkan dengannya harta. Lakin ri'in ro'a qadhi, akan tapi jika qadhi di pengadilan perpandangan bahwasanya al-mudda'i, si penuduh itu memiliki kekuatan dan indikator kuat, fa hadza la ba'sa bihi, maka tidaklah mengapa bagi qadhi untuk yukta alal buda'a alaih, memutuskan bahasanya si orang yang tertuduh itu telah melakukan nukul. Karena dikatakan kepadanya, jika memang Anda benar, Anda belum pernah melakukan kodab kepadanya, maka famal mani, maka apakah yang menghalang Anda untuk bersumpah. Wahadal kaulu, dan pendapat ini yang mengatakan bahasanya dalam masalah kodab, kodab pun mungkin saja hukum diputuskan berdasarkan nukul, lahu jahatun kawiyah, memiliki sisi alasan yang kuat. Li'ana makana suatikan, karena orang yang jujur, orang yang benar-benar fi nafsi mada'a alaih, mengingkari tuduhan pada dirinya, maka tidaklah masalah baginya seandainya jika dia bersumpah, karena dia adalah seorang yang jujur dan seorang yang yabri zimmatuhu, bersih tanggung jawabnya, atau bahasa-bahasanya seorang yang tidak bersalah. Terjemah yang enak, dan dia bukanlah seorang yang bersalah, dia orang yang jujur, benar dan tidak bersalah. Maka apa masalahnya untuk bersumpah? Wa itma'inu sahibuhu, dan dia adalah seorang yang mantap hatinya kalau dia tidak salah. Lalu doa ala rajulin, demikian pula seandainya ada seorang laki-laki dituduh kalau dia telah berbuat zina, setelah dipanggil ditanyai angkara dia mengingkari, maka kita tidaklah memaksa dia untuk bersumpah, karena dalam masalah ini laik doa alihi bin nukul, seandainya dia tidak bersumpah maka orang tersebut tidak dinilai nukul. Maka kesimpulannya, semua orang yang mengingkari tuduhan alihi yamin wajib bersumpah, kecuali dalam perkara-perkara yang laik dofihi alihi bin nukul, seorang yang tertuduh itu tidaklah difonis nukul seandainya tidak mau bersumpah. Maka jelaslah bahasanya bunyi kaidah al-bayn atau al-mudda'i, mendatangkan bukti kewajiban penuduh, bersumpah kewajiban orang yang mengingkari tuduhan. Dan tidaklah terkecualikan dari kaidah ini tidakkan adzahir akwa minal asli. Jika kemungkinan jika apa yang nampak itu lebih kuat daripada hukum asal. Fa'inna la naqbalu, maka dalam kondisi ini kita tidaklah menerima sumpahnya orang yang dituduh. Contohnya adalah kasus yang telah lewat, min da'wa talib, ada seorang yang penuduh mengklaim bahwasanya gutrah yang ada di tangan orang yang lari, dan di kepalanya sudah ada gutrah dan di tangannya adalah gutrah. Maka orang yang lari di sini adalah orang mengingkari tuduhan, namun tidak cukup baginya bersumpah. Orang yang lari di kepalanya ada putra dan di tangannya ada putra adalah orang yang mengingkari tuduhan, akan tapi sumpahnya sumpah tidaklah cukup untuk dirinya. Kenapa demikian? Kalau dari sudut pandang Ibnu Taimin telah mengatakan, karena di sini zahir lebih kuat daripada asal. Asal yaitu kaidah. Kaidah mengatakan mungkir orang yang mengingkari itu bersumpah. Dan ini orang yang lari ini orang yang mengingkari. Namun kemarin telah kita sampaikan ada sudut pandang lain tentang masalah ini, dengan kita sampaikan bahasanya dalam kondisi ini si orang yang lari membawa putra statusnya adalah penuduh mudai, bukan muda'a alai, karena definisi adalah yukhalif al-uf, menyelisihi keadaan, menyelisihi uf. Namun kalau sudut pandang Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin untuk kasus ini, beliau katakan bahasanya orang yang lari tersebut tetap mudda'a alaih, namun dalam hal ini, dalam kondisi ini mudda'a alaih itu tidak cukup hanya bersumpah. Alasannya al-zahir aqwa minal asal, namun intinya sama kan, intinya sama, orang lari tadi harus mendatangkan bukti, itu intinya. Cuma ini sudut pandangnya apa? Dalam masalah ini sudut pandangnya apa? Kita letakkan masalah ini dalam tempat yang mana? Cuma dari dua sudut pandang tersebut semuanya menghasilkan hukum yang sama, bahasanya orang yang lari membawa putrah tadi statusnya adalah orang yang wajib mendatangkan bukti. Wa yuharraju hadha 'ala al-hadis. Nah, kasus ini kita takhid atas hadis. Dengan kita katakan bahasanya bayyinah adalah segala sesuatu yang dengannya jelaslah hak. Wal haq yubayyin fi hadhihi surah. Dan kebenaran yubayyin fi hadhihi surah telah menjelaskan atau yabinu fi hadhihi surah, kebenaran telah jelas dalam kasus ini di anak talib, bahasanya si orang yang mengejar walladhi lahu putrah, dialah yang menjadi pemilik putrah yang ada di tangan. Wa yuqda lahu biha, dan diputuskanlah dengan keputusan yang menguntungkan si talib biha dengan putrah. Putra tersebut dalam dalam kasus ini kita putuskan miliknya si talib pada asalnya, karena dalam kasus semacam ini al-haq itu sudah bayyin. Nah, dalam kasus semacam ini nampak maksudnya al-haq sudah bayyin, yaitu putra yang ada di tangan orang yang kabur tadi adalah milik si at-talib. Ini di sini istilahnya yukharat, ditakrib. Takrib di sini maknanya apa ya? Apa maknanya kira-kira? Maksud takrib apa budi? Kira-kira mana? Hah? Enggak, kalau kita baca kalimat ini kan kita bisa simpulkan makna takhid yang dimaksudkan. Apa lagi? Baca kalimat tersebut bisa simpulkan makna takhid atau enggak? Bisa kan? Ta'wil. Ingat alam budai wal yaminu alaman angkara, ini kan kaedah, ini kan kaedah. Nah, asas-asas yang sudah kita sepakati, kita hukumi, ini tidak mengikuti kaidah. Maka takhidnya gimana? Takhidnya di sini penjelasannya kenapa kok dia bisa keluar dari kaidah? Apa penjelasan yang supaya kita paham dan maklum kenapa kasus ini kok keluar dari kaidah? Nih, ida'a rijalul hizbah, ada petugas hizbah. Hizbah adalah amar, lembaga amar ma'ruf nahi munkar resmi yang dibuat oleh negara, itu disebut hizbah. Dia tidak mengurusi kriminal-kriminal, namun dia mengurusi mungkarat-mungkarat, pelanggaran-pelanggaran yang bukan tindakan kriminal. Amil zakat, menuduh bahasanya seseorang belumlah membayar zakat malnya. Pokoklah buah sedangkan yang itu mengatakan kalau dia telah membayar. Falkaulu kauluhu, maka pendapat yang kita terima adalah pendapat si orang tersebut yang mengatakan dia sudah bayar. Walau kala seandainya si orang kaya tersebut mengatakan kalau dia telah membayar zakat dan dia serahkan kepada amil, maka akan jadi kewajiban petugas hizbah atau amil untuk bersumpah jika mereka mengingkari tuduhan si muzaki. Nah, wal yalzamu sahibal mal, yulzamu sahibul mal, apakah si pemilik harta, si orang kaya ini diwajibkan untuk bersumpah? Fisurah dalam kasus yang pola dia mengatakan innahu adaha, kalau dia telah membayar zakat. Ketika si orang kaya tadi mengatakan dia telah membayar zakat, apakah dia diminta untuk bersumpah sebagai bukti kalau dia telah membayar zakat apakah tidak? Maka jawabannya pada asalnya la yulzam biha, dia tidak dipaksa untuk bersumpah. Dia mu'tamanun ala dinihi, karena dia adalah orang yang mendapatkan, diberi amanah berkaitan dengan agamanya. Memang seandainya laupun itu, seandainya kita andaikan orang tersebut mengklaim anak rajulah idda'a, bahasanya seorang itu si orang kaya tadi mengklaim kalau dia telah bayar zakat dan dia serahkan pada bulan. Lalu kita tanya si bulan tersebut, ternyata bulan mengatakan dia belum pernah memberikan sesuatu pun kepadaku. Maka dalam kasus ini apakah kita paksa si orang kaya ini untuk bersumpah? Karena ada perbedaan antara muqayyad dan mutlak, antara mengatakan aku telah serahkan kepada bulan, aku telah bayarkan kepada bulan, jadi bulannya itu fakir miskin, saya sudah bayar zakat sudah tak serahkan langsung kepada fakir miskin, si fakir A. Ditanya maka ada perbedaan antara kalimat telah aku bayarkan dan telah aku serahkan kepada si miskin A, atau dengan kalimat aku telah bayarkan tanpa ada keterangan tambahan. Wakadzalika demikian pula laukan rajulan, seandainya ada seorang yang punya harta yang banyak, dia mengatakan, aku telah bayar zakat. Padahal orang yang kaya semacam ini, ya, seandainya dia bayar zakat, ya kurang lebih mungkin bisa 1 miliar zakatnya sendiri, 2,5% hartanya saja mungkin bisa 1 miliar pada demikian banyaknya hartanya. Jadi dia mengatakan ada itu zakat, aku telah bayar zakat. Dan kita tahu seandainya dia telah bayar zakat, tentu zakatnya ini memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Tentu tetangganya ada jadi orang kaya kecil-kecilan baru kalau dia telah bayar zakat. Bahuna maka dalam kasus semacam ini kita tidak terima pernyataan dia kalau dia telah bayar zakat. Alasannya kenapa? Li'anna Allahir yukhalifuhu wa yukadzibuhu. Karena zahir itu yukhalifuhu, menyelisihinya dan mendustakannya. Atau kita katakan orang ini menjadi mudda'i. Kenapa? Karena dia yukhalif al-uruf. Menurut urf, hukum urf, menurut hukum kebiasaan. Seandainya dia bayar zakat, oh tetangganya sudah tidak ada yang miskin semua. Itu urf untuk kondisi orang ini. Maka dalam kondisi kondisi seperti ini, maka si orang kaya ini statusnya mudda'i. Dia punya kewajiban mendatangkan bukti kalau dia telah bayar zakat. Masalah ada pertanyaan, apa hukum mengeraskan sumpah yang keras, liman lazimatu, bagi orang yang punya kewajiban bersumpah. Ya, hukum untuk mengeraskan sumpah itu kembali kepada keputusan qadhi. Kemudian ada pertanyaan, apakah sumpah itu dibuat keras dalam segala sesuatu, sampai-sampai fisyai zahir, dalam sesuatu yang remeh semacam cuma 1 dirham atau semacamnya, ataukah tidaklah ada pengerasan sumpah kecuali dalam perkara-perkara besar? Maka yang benar, la tughallaz, sumpah tidaklah dibuat keras kecuali dalam masalah-masalah besar, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaminu ala man angkara, yang tadi menunjukkan kalau tidak ada pengerasan sumpah. Sumpah itu dikeraskan dengan sumpah di tempat tertentu, misalnya sumpah di Madinah, di dekat mimbar Nabi, atau misalnya di Mekah sumpahnya di antara Kunyaman dengan Hajar Aswad, di antara bentuk taklid sumpah. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan antara pihak mudda'i dan mudda'a alaih dalam sebuah sengketa? Maka jawabannya, mudda'i adalah orang yang menyelisihi asal, dan mungkir adalah orang yang sejalan dengan asal. Dan lebih lengkap lagi keterangan tambahan yang kemarin kita sampaikan, mudda'i adalah orang yang melakukan tuduhan dari sini menyelisih asal atau menyelisih al-urf. Lalu hasilnya ada pertanyaan yang terjadi kasus pencurian di antara sekelompok manusia, jelas pencurinya di antara mereka. Pencurinya di antara mereka. Maka sebagiannya memaksa sebagian yang lain untuk melakukan mubahala, maka apakah hal tersebut dibolehkan? Maka jawabannya tidak boleh, karena mubahala tidaklah kita katakan bilghalib pada umumnya, kecuali dalam masalah-masalah yang berbahaya, yaitu masalah-masalah agama. Adapun masalah dunia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan caranya, yaitu al-bayn atau alal mudai wal yaminu alaman antara. Maka kalau mubahala itu di tempat kita diganti namanya dengan sumpah pocong. Mubahala itu di tempat kita diganti dengan sumpah pocong. Karena sumpah pocong itu maksudnya mungkin orang semua mubahala, namun karena gak tahu bikin ide sendiri, bikin kreasi sendiri, dinamis sumpah pocong. Tapi kalau mungkin kalau mau diluruskan, sebenarnya yang Anda maukan sih, yang Anda inginkan, kalau pakai bahasa agama itu mubahala. Nah, bolehkah mubahala dalam urusan dunia? Maka kata Sayyid Muhammad bin Rus ini tidak boleh, karena untuk masalah dunia sudah ada kaidahnya. Al-bayn itu alal mudai wal yamin ala man antar. Maka ada orang yang dituduh zina. Orang yang dituduh zina, dia menolak mengkari kalau dia telah berzina. Maka apakah orang ini sudah disuruh untuk Allah sumpah pocong atau untuk berhala? Jadi apa? Sudah ada ya, sudah jadi contohnya tadi di kodaknya. Maka itu masalah dunia, maka kembali pada kaidah al-bayna talal mudai. Yang nuduh kalau dia itu berzina, tidak akan bukti. Sedangkan dia cukup bersumpah biasa, Allah dan tidak zina. Bahasan hadis, dan hadis ini minal hadis al-arba'in, termasuk di antara hadis arba'in nawawiyah yang telah disyarah oleh Ibnu Rajab dengan syarah yang bagus. Siapa yang ingin mentalal belajar di syarah Ibnu Rajab, maka adalah dia melakukannya. Berkaitan dengan mubalah, dan definisi mubalah di catatan kaki, mubalah maknanya adalah diambil kata-kata bahlah, artinya laknat. Maka mubahala artinya adalah saling melaknat. Ini artinya berkumpulah dua orang yang berselisih, lalu keduanya mengatakan anak Allah atas orang yang tidak benar di antara kita. Definisi diambil dari buku Talabatul Talabah karya salah seorang ulama bermadzhab Hanafi, Najmuddin An-Nasa'i. Talabatul-talab itu buku kamus fikih lah. Istilah-istilah fikih itu apa maknanya? Tapi tidak berdasarkan abjadiyah, bukan abad tak, namun talabatul-talab itu berdasarkan bab atau toharah dari istilah-istilah apa. Kemudian kita lanjutkan dengan bait yang berikutnya. Faqala Nabi Muhammad Rahimullah Ta'ala kulu aminin yadza'i radda hubin. setiap orang yang diberi amanah dan dia mengklaim kalau dia telah memulangkan amanah, maka klaimnya diterima. Malam yakun fi malahu hadzun hasal, selama bukan dalam perkara yang lahu hadzun, perkara tersebut menguntungkan dirinya, hasal terjadi. Selama tidak terjadi dalam perkara yang menguntungkan dirinya. Perdana. Kalau dia telah mengembalikan titipan, bahkan kita katakan perkataan yang benar adalah perkataan orang yang dititipi, karena dia adalah orang yang amin, orang yang mendapatkan amanah, dan orang yang berbuat baik, mau menerima titipan. Titipannya enggak bayar, maka dia adalah orang yang berbuat baik, mau menerima titipan. Dan Allah berfirman, wa ma'alal muslimin, dan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang dengan sukarela berbuat baik. Walau karena yang libu ala dhamina, meskipun kita punya sangkaan kuat bahasanya si penitiplah yang benar, dengan pertimbangan karena orang yang dititipi bukanlah seorang yang memang baik agamanya, bukanlah orang yang terkenal amanah. Sedangkan mudi orang yang menitipi adalah ada sangkaan kuat kalau dia adalah orang yang lebih jujur dalam berkata. Maka dalam kondisi semacam ini pun kita tetap tidaklah makdi memberikan keputusan yang menguntungkan orang yang menitip. Kenapa? Karena dialah yang keliru, karena si penitip itulah yang fa'ata ceroboh. Kenapa dia titipkan barangnya kok pada orang yang diragukan sifat amanahnya? Nah, dia sendiri. Seperti di sini mudik yang disalahkan. Ketika ada tanda kalau mudik ini benar, mudik yang disalahkan. Muhammad Rizki. Halakatin. Yahuddahu mutlaqan, awalam yahuddahu ba'dahu li'anna sahibul mali anna mala aktsaru minna. Raddahu munkidhuhu. Contoh yang lain adalah ada seorang yang menyelamatkan harta dari kehancuran. Hartanya kentir, terbawa air sungai atau kebakaran, di pemadam kebakaran dan timnya. Kemudian si pemilik harta setelah ditolong baik-baik, malah nuduh orang yang nolong. Maka orang yang nolong komentar dalam hati, itu kemarin dia tetap tolak, biarin habis ya. Semenjak Saibun Man ternyata pemilik harta malah menuduh bahasanya si orang yang menyelamatkan harta belum mengembalikan, memulangkan hartanya kepada dirinya. Boleh jadi si penyelamat harta ini tidak atau belum mengembalikan barang sama sekali, atau belum mengembalikan sebagiannya. Artinya Saibul Man, pemilik harta, menuduh kalau hartanya lebih banyak daripada apa yang dipulangkan oleh si penyelamat. Maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang menyelamatkan harta, karena dia adalah orang yang berbuat baik tanpa dibayar. Maka termasuk dalam keumuman firman Allah, wa ma'alal muslimina min sabil, dan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang dengan suka rela ya berbuat baik. Kolamen. Kolamen. Kemudian Allah Taala hakiki. Nah, selama bukan dalam kasus yang ada keuntungan bagi orang yang mendapatkan amanah, yakni malam yakun, selama bukan dalam perkara yang hasolalil amin fiha hadun, ada hal yang menguntungkan bagi orang yang mendapatkan amanah. Hadun di sini maknanya manfaat. Fa'in nama kesunya layuk balgaluhu, perkataan yang tidak diterima surati kalau dia telah memulangkan barang sampai dia mendatangkan bukti. Contohnya orang yang pinjam, bukan orang yang dititipi ya, ini orang yang pinjam. Ada seorang yang pinjam pena dari orang lain. Semacam musta'ir, kemudian orang yang pinjam mengklaim kalau dia telah memulangkan barang kepada si pemilik pena, maka apakah perkataannya diterima, jawabannya tidak diterima. Li'anna lahu fihi hadzun, karena ada manfaat yang menguntungkan si peminjam dalam masalah barang pinjaman. Maka perkataannya tidak diterima kalau dia telah memulangkan barang. Bahwa maka dia telah menerima barang tersebut untuk kemanfaatan dirinya dan bukan untuk kemanfaatan si pemilik barang. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena pada asalnya belum ada pengembalian barang. Fa'ina idza maksudnya dia jika dia belum mengembalikan harta, bahwa dhaminul lahu, maka dia punya kewajiban ganti rugi terhadap benda. Di sini penulis menyebutkan kalau musta'ir itu orang yang pinjam itu mengklaim kalau dia mengulangkan barang, maka klaimnya tidak diterima sampai dia mendatangkan bukti. Dan kalau tidak salah ada hadis tentang masalah ini, tentang masalah musta'ir, Al-Wajib juga di Arab sebab dengan masalah pinjam meminjam, dan hadisnya menunjukkan kalau musta'jir itu amin. Kalau amin ya berarti dia tidak berkewajiban untuk maka dia adalah orang yang dipercaya, sehingga dalam kondisi ini yang disalahkan adalah orang yang masih mau ngasih pinjaman. Kalau tahu orangnya kayak gitu kok mau kasih pinjaman, bagaimana tadi mudik yang kita salahkan. Mohon lebih lengkapnya mungkin esok hari kita lihat di analisis. Wa idza kana fi dzalika, dan jika dalam kasus tersebut terhadap keuntungan bagi dua belah pihak, yaitu kepada keuntungan bagi pemilik barang dan orang yang diberi amanah, apakah diterima perkataan orang yang diberi amanah berkaitan dengan masalah pengembalian barang? Maka kami katakan perkataan penulis menunjukkan kalau tidak diterima, karena dalam masalah ini si pemilik, si orang yang pinjam itu memiliki dan mendapatkan manfaat. Contohnya, ada orang yang pinjam, ini sewa ini atau pinjam, ajar tasaksan sayaratan, Anda sewakan kepada seseorang, ya sewa. Kalau istijar, istijar dalam artian pinjam kan yang untung siapa? Peminjam ya, yang dipinjami pada asalnya tidak mendapatkan keuntungan. Tapi kalau sewa, siapa yang untung? Dua-duanya. Maka ini hadun di Taufain. Ajar tersaksan, Anda sewakan pada seseorang mobil dalam jangka waktu 1 bulan, dan Anda datang dan Anda katakan aku mencari, meminta mobil sudah ya, satu, ini sudah 1 hari. Pakal, maka penyewa mengatakan mobilnya sudah tak pulang kan kok tak parkir. Maka lewat di sini diterima, siapanya kita tidaklah diterima, kita tidak bisa menerima perkataannya karena dia memegang mobil tadi untuk kepentingan dirinya. Itu karena untuk mengambil haknya. Karena dia telah ngasih duit atau akan ngasih duit, maka dia minta haknya, yaitu kebebasan untuk memanfaatkan mobil. Maka seandainya kita terima perkataannya, maka berarti kita telah memberikan kepadanya manfaat dua kali. Ini alasan yang pertama, karena dia memegang barang ini untuk maslahat dirinya. Yang kedua, karena pada asalnya belum ada pengembalian barang, maka menjadi kewajiban orang yang pinjam apa nyewa mobil tadi untuk mengganti mobil. Di analasa, karena pada asalnya orang yang memegang harta milik orang lain berman punya kewajiban untuk mengganti. Dan di sini tidak jumpai alasan yang bisa menentang al-aql ini. Inilah yang ditetapkan oleh para fuqaha. Tapi wajan akhrol dan dalam maksudnya adalah pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan perkataannya diterima karena al-hadduhuna, karena yang diuntungkan dalam kasus ini tidaklah murni si pemegang harta. Bahkan dia ini adalah menguntungkan lil amin, orang yang mendapatkan amanah, dan juga menguntungkan sahibul sayyamah, pemilik mobil. Karena orang yang mendapatkan amanah, memegang amanah, mengambil manfaat dengan mobil, sedangkan pemilik mobil mengambil manfaat dengan upah. Dari dua pendapat ini, maka pendapat yang pertama itulah yang lebih kuat dan itulah yang rajih, yaitu perkataan dia tidak diterima dengan dua alasan. Pertama, karena dia memegang barang tersebut karena kepentingan dirinya. Dan siapa yang memegang barang karena milik orang lain karena kepentingan dirinya, maka tidaklah diterima perkataan dia kalau dia telah memulangkan barang kecuali dengan bukti. Dan yang kedua, karena pada asalnya belum ada pengembalian barang. Kesimpulannya, orang yang mendapatkan amanah, yaitu orang yang memegang barang milik orang lain, harta milik orang lain, itu ada tiga macam. Orang yang memegang harta milik orang lain di dalam rangka memberikan manfaat dan keuntungan pada pemilik barang, contohnya mudah, masih sedikit barang. Kemudian orang yang memegang harta milik orang lain untuk menguntungkan dirinya si pemegang, contohnya orang yang pinjam. Yang ketiga adalah orang yang memegang harta milik orang lain untuk menguntungkan keuntungan dua pihak sekaligus, contohnya adalah penyewa. Kemudian mafhum dari perkataan pembuat nadzar qulu amin adalah siapa yang bukan termasuk amin, maka tidaklah diterima perkataannya kalau dia telah memberikan barang sampai ada bukti, contohnya adalah orang yang rasib merampas harta milik orang lain. Maka dia diterima kalau dia telah tobat dan membalikan barang jika dia punya bukti kalau telah membalikan barang. Demikian kita sudah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.